يستمعون القول فيتبعون وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. Para hadirin jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pengawasan kitab Irsyadul Ijab sing dulu kali panjenengan asih wonten bab Rusli. Wa hatta lan jeritaaken sapa Al-Ghazali Imam Ghazali annahu sak temene kelakuan iku ru'ya den impekaken diindikan sapa rajulun siji kedua ditinggali fil manami kedua-duanya. Wonten siji ni tiang tilem kepanggih tiang ilalahu ila mongko dan takokno lahu maring wong sing diibokno niku wau tiangi pun pecah bareng diibokno ditakoni ma fa'alallahu bika ma ing apa fa'ala agawi sapa Allahu Gusti Allah bika ing sira apa yang diperlakukan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sampean diapakno ana ngene kuburan nang Gusti Allah. Kola jauh ngomong sopo rojul tinggi untuk kami dua kola jauh sopo rojul yakni wis tinggalen aku wis aja takon aku ne opo ora le takon fa inni lam atamakkan min husni yauman minal jaman kanati sumpek aku ngrasakno ne opo kejadiane ngene sak temene aku iku lam atamakkan orang nyempat no sopo insun gak ngatek no min huslin sangking adus aku gak ngereken adus yauman siji dino adusin gak tak reken ikumang minal janabati sangking jenabat lali ya ya gak sengaja tapi lali. Pancen aku sembrono, bengi ku mang mari ngamek biasane langsung isu niat atus. Gumang lali wisan saking kenaen lek niku ya. Bareng aku lali, fa albasani Allahu sauban minan nari. Akibate koyok ngene iki mang. Ya apa ya apa? Aku sakjane ana ngene kuburan. Keliling kuiku mang awak dikei lambi, dikei panggonan, dikei sembarang. Suasana niku panas. Atakol labu malak malik soko insun fihi ing dalem sau. Tak coplok panas, tak gawe panas. Pendino koyok ngono sampai detik ini. Gara-gara sembrono. Boten atus kena kenapa Gelek wonten kalangan santri ngeten iki ana ngene bangil. Umum pisan wong tuwa niku lingkungan ya mendukung. Tapi di kalangan yang lain di luar kota bangil yang jauh dari ulama apalagi tenggene sekolahan-sekolahan itu tidak dikenalkan agama sekarang. Diserano nang ngene kono. Kadang-kadang wong niku rabi gak ngerti syarat rukune adus jenazah. Kata ngoten niku. Lek sampean ngrungokno pengajian interaktif lewat radio, banyak sekali orang-orang yang takon masalah adus jenazah ngoten niku. Iya. Padahal cuma adus gebyar-gebyur ngoten to. Bedane cuma niat. Pada waktu atus sampean kudu kramas diniati atus jenabat kae. Oh gak duwe bene sampean wingi lali ngoten lho. Iya, jagani. Mboten apa-apa, ya gak apa-apa. Lek pancen kula kali sampean duwe atus jeneng duwe hadas gede belum terangkat diniati ya hilang. Kalau sampean pancen gak duwe, sampean lihat ngono, ya gak apa-apa ya kale ganjaran. Ya jane jene lah lali apa wahaka lan nyerita akan mana sopo al yafai anna syaikha sak temani syekh seorang kiai jenenge Izzuddin ibni Abdussalam iku ikhtalama nyipi mengeluarkan air sperma filailatin pada satu malam dari datin sing nemen ademe. Lek ngene mbangil ngoten ademe bedeking mboten sepiro. Tapi lek ngene daerah-daerah liyane adem niku sampai banyu iku dadi ya. Bareng Kiai Izzuddin niku wau bengi ngipi mengeluarkan sperma kontan de ini kuau tangi karena apa? Gak suwe-suwe nanggung hadas gede karena wong sing hadas gede ini gudi adoi dan sing malaikat roh rahmat cekekal langsung nanggene ilal ma'i golek geding wahua dadaan jenenge banyu iku sing ana jene gedhing damidut menjadi batu dadi es wungkul-wungkul ngoten. Lek kula kali sampean ngenteni meneh krana iki dasare wong kiai imane kuat fakasarohu akhire berusaha sing banyu dadi es niku wau ditutupi sampai mencair encer waqta salah wadus suasana dingin wadus sewang king kademe berdinding wakajat lan hampir koyok-koyok ruhuhu ambekane kiai Izzuddin niku tak rujuk metu saking wademe min siddatil barodi saking sangete adem. Mari ngono turu maneh. Turu sumah salama mongko kari-kari nyipi maneh. Bilailatin pada malam itu juga sanian kedua kalinya. Pak Ata, ya apa? Mewang wis kademen. Kate adus iku mang bareng adus rasane kaya nyawa iki metu dadakno turu kae turu ngipi maneh jenenge wong dasari imane pun kuat ya akhire Pak Ada mongko tekani sapa Kiai Izzuddin ilal ma'i maring banyu ketemu nggih kaya ngoten pisan balik kaya ngono wa kada salah atus watus niku wau mboten kuat pagusya alaihi sampai piambe semah semaput tengah-tengah semaput niku wau, dia tersadarkan diri karena pasami amongko krungu sapa kiai iku jin. Yukalu diomongi lahu maring kiai Izzuddin niku wau. Dhe'e kaget. Ana swara ngene, la u'awidannaka biha izzat dunya wal akhirah. Izzuddin, krana olehmu memperjuangno agama on iki mang masih adem-adem lem ngilangi hadas gedhe krana supaya kon ditekani malaikat rahmat halangan apa wae kon terjang, maka atas usahamu iki aku bakal ngelironi nang gene kon dia atas perjuanganmu iku mang tak genteni izzat dunia ing kemuliaan ana dunya wal akhirati lan akhirat. Pancen para hadirin sekalian, wonten kaidah usul atau patokan-patokan amalan untuk beribadah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patokan niku ya al ajru bi qadri ta'at. Gedene gedene ganjaran iku mang diukur ambek abot enggake wong iku mang nglaksanakno ibadah. Semakin banyak tantangan, semakin juga banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah umum. Kaidah umum ini lajeng diterjemahno dalam tasawuf al ajru bi qadri ta'ab. Gedene ganjaran itu miturut abote wong nglaksanakno ibadah. Abot enggake wong nglaksanakno ibadah iku mang tantangane krana nglawan hawa nafsu. Nafsu iku mang paling abot lek dijak melok ngikuti ajarane sunai pitutuwe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kula kali panjenengan dalam ibadah niki setitik akeh niru nanggene Gusti Kanjeng Nabi, sebanyak itulah pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Diumpama wudu, ya wudu kula kali sampean niki wau semerap umpama adus wis adus jenabat. Adus jenabat niki pokoke wong iku mang adus di tengah-tengah adus niku wau nalikane ngrocok banyu piambeke niat ngilangi hadas gedhe beres. Tapi lek kula kali sampean niat sesuai dengan anjuran-anjuran dan tata cara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak durunge adus jenabat kula kali sampean wudu. Sak durunge wudu ya njogo sunah-sunahe wudu, mulai temu nyesep banyu irung, mari ngono ngrijiki ketek ketek sing ana pinggir gene pundi pinggire irung utawa pinggire mlipat sing sebelah jaba mriki, mari ngono urek-urek kuping dan lain sebagainya, mari ngono wudu ya wudu sempurna, mari ngono niat atus dikrocok sret. Loh, adus kula kali panjenengan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping kula kalih sampean niku wau menghilangkan hadas besar, di selak-selak itu kita menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kalih panjenengan mendapatkan firman Gusti Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fat tapi ini termasuk kula kalih sampean dicadekno wong sing disenengi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paslon lintek guna saya pun berai le paslon dengan dia. Krono mantun ngoten niki kita itu memasuki bulan suci Ramadan. Tak ngoten nah. Pengajian masalah poso sudah dijelaskan mulai sak derengi sak ban niko kali Kiai Nur Kholis. Lah kula cuma kepingin bahas iki tok, ya. Para hadirin sekalian, kewajibane poso Ramadan niku sebagaimana kula kali panjenengan niku wau dipun mulang kali Kiai Nur Kholis, kali Kiai Asmuni yang membahas itu berdasarkan dawuhe Gusti Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Lah kapan mulai poso itu? Nah, mulai poso niku nggih tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan niku bisa diketahui lekne wis saban iki umure 30 dino. Krana bulan Qomariyah utawa bulan yang berhubungan dengan timbulnya rembulan itu umure gak ono sing lebih teko 30. Ya. Kawitane poso niku sesuai dengan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumu poso sira kabeh Ramadan liruyatihi." Krana ningali tanggal 1 Ramadan. "Wa aftiru semono poko niku mang mokao ojo poso mane liruyati krono wis delok bulan. Lapa in humma alaikum lamono humma dan tutupi alaikum ing atase sira ana bulane niki." Lah karo lek nurut hitungan-hitungan ya. Lho. Hitungan iku teko sapa? Apa teko Kanjeng Nabi apa enggak? Lho ngeten lho. Sak jane niku ngeten. Wong biyen niku sak durunge Islam itu semua itu sudah mengenal hitungan-hitungan ngoten niku wae. Tekan di teko Gusti Allah. Ya. Keranten tiang-tiang biyen niku dalam kehidupan sehari-hari ya kepingin urip enak nyambut gawe kabeh iku patokane delok bulan. Kate tandur, kate lunga, kate nyingu ternak dan lain sebagainya, delok dhisik suasanae, delok bintange ana endi. Lek bintang iki ana ngene-ngene kok suasane ngene. Lek iki ngene iki ngene. Ngene kuwat ben iku wonten. Ya. Niku wong biyen. Lek wong sakniki ana apa? Patokane senes bulan, senes bintang. Patokane srengenge. Kok iso tanggal srengenge? Nggih, masalahe lek tanggal 1, tanggal 2 bulan Desember, Januari ngoten niki ya. Lek patokane srengenge niku. Ya, lek wis tanggal 6 kabeh nrimo bayaran. Mari nrimo bayaran, nyaur utang. Mari nyaur utang. utang maneh. Wong biyen mboten. Berarti mereka itu baik orang Islam atau bukan Islam sudah terbiasa piambe ini ku delok bulan. Niteni lho iki bulan wis mlebu apa durung. Kok kacaku nyambut gawe ngene jek ning ngene kok. Dan. Iya. Lah lek kon delok bulan niku mang ono. Mergane mereka itu dititen ilmu titen akhirnya menimbulkan rumus. Iya. Kemudian setelah itu dalam masuk agama Islam dibatukan. Loh, meskipun itu datangnya ilmu dari orang luar Islam, karena dipergunakan dalam agama Islam ada manfaatnya, maka sesuai dengan hadis Rasulullah, al-hikmatu, ilmu sing bermanfaat, apapun yang berguna dalam kehidupan ini, kamu temukan dari mana itu adalah dholatul mukmin. Barang sing manfaat bagi kehidupan itu adalah milik orang mukmin yang hilang. Kemudian ditemukan oleh orang-orang ghairul Islam. Ya kamu ambil lagi. Ainama wajadtumuhu. Dimanapun kamu mendapatkan sesuatu yang manfaat bagi kehidupan itu, khotumu, ambillah. Itu milik orang Islam. Jadi Allah ngekei nanggini kanggini wong Islam. Cuma wong Islam sakniki dikongkon ibadah, wong liyane dikongkon ngurusi. Sarana ibadah, cek nih digawe wong Islam. Ngoten, padahal ngoten. Terus umpama kula kali sampean wis menentukan lek menurut kira aku hitung-hitungan lho ya. Iki bulan iki wis iso, wis kena didelok. Iya. Tapi delok ndian, la fa in huma alaikum. Bareng diiceng. Iya. Wayahe ana iki. Tibane ditutupi ambek Gusti Allah. Krana gak delok. Padahal ono ini ditutupi ya begitu Allah. Ya apa? Ono ditutupi tapi ini. Ya coba akmilu terus no. Iddata sa'bana. Itungane bulan sa'ban. Salasina yauman podo. Insya Allah podo ambil tahun ini. Sa'bane umur telung. Bulu. Iya. Terus kula kali sampean niki wau. Posoh niku wau dikongkon delok bulan dhisik nyinceng dhisik. Ngaten lho ya. Lah terus dalam prakteknya apa kula kali sampean padha delok nyinceng bulan kabeh? Ya enggak. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar siji dino bareng Kanjeng Nabi menginformasikan bahwasannya puasa itu berdasarkan ningali rembulan tanggal siji. Akhirnya orang-orang yang ahli niku delok. Di antara sekian sahabat sing ahli delok niku wau ana sahabat sing rada cilik. Tapi piambe iku mang pancene supel, melok ae nang wong gedhe-gedhe iku mang. Jenenge Abdullah bin Umar. Delok rono. Delok wong-wong kulo bulan lah. Iko lho. Oh iya iko bulan. Boleh jenenge Abdullah bin Umar niku wae. Kanjeng Nabi anake Umar. Iya. Terus Ibnu Umar ngeten, Kanjeng Nabi, kulo wau melok wong-wong niku wau lho. Delok rembulan jarene. Kulo kepikir semerap. Terus ya apa? Kulo pancen ningali piambe. Temen dak ruwon. Kok ruwon? Jadi tingali tiang-tiang sing ahli niku wae. Nah, krana laporan si Abdullah bin Umar niki wau, Fatoma Kanjeng Nabi selaku pemimpin pemerintahan pada saat itu, Kanjeng Nabi menetapkan puasa. Krono penguasa niku wau menetapkan puasa, wa amaron nasa Kanjeng Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa. Ini satu hadis. Terus hadis yang kedua dari riwayat lagi. Bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwasannya puasa itu harus ningali tanggal siji, lele tanggal siji kudu ketok rembu lembulan. Ningali utunge moto. Ketok panjene. Iya. Lah umpama pada waktu tanggal siji mang ditutupi, yo bedinae durung ketok. Ana sijine wong ahli ndelok bulan. Teko nang Kanjeng Nabi. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bukan jamaah atau sahabat Rasulullah yang sehari-hari bergaul, mejane iki jenengane a'rabi, ada orang asing. Ya. Krumu lekne Kanjeng Nabi ini mau mensyariatkan puasa tapi berdasarkan tanggal 1 bulan, tanggal 1 terbitnya bulan. Wong niki wau tertarik. Akhire ngrawuh nang Kanjeng Nabi. Pakola bareng kepethuk Kanjeng Nabi piambeke matur. Inni ra'aitu hilala Ramadhana. Nabi kula niki wau ningali tanggal setunggal Ramadan. Lah Kanjeng Nabi gak kenal krana wong asing, gak tahu kumpul. Kanjeng Nabi takon, atashhadu an la ilaha illallah. Sik tak takon nang. Kon iki wong Islam ta? Lho nggih kula maca syahadat Kanjeng Nabi. Naam, nggih. Wa tashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kon ngakoni lah lek aku iki utusane Gusti Allah. Lho nggih. Krana tiang sing delok bulan niki mang lapor nanggene penguasa. Iya. Yeah. Mari ngono ambek penguasa jenenge Nabi ku mang disumpah. Disumpah temen dagon. Asyhadu alla ilaha illallah disaksikan. Krono ini penyaksiannya diterima, maka penguasa Kanjeng Nabi niki wau kola dawuh, ya Bilal, Bilal adzim finnasi umumno nanggene segenap penjuru manusia fal yasumu menepo poso. Dari hadis dua niki kula kali sampean menyikapi tanggal siji Ramadan niku kudune. Kudune lho. Iya. Yeah. Lek bagi kula kali sampean sing boten semeratnya meniki. Iya. Yeah. Kudune nunggu pengumuman pemerintah. Sesuai dengan hadis niki. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sesuai dengan hadis niki dan sesuai kalian pitudune piwulangi kiai-kiai biyen. Zaman cilikan kula biyen lek ne wis katene poso sing jelas kiai mukti niku pidhato. Iya. Pidhato dawa-dawa. Nurut kitab kula, hitungan kula. Iya. Niki Ramadan istima tanggal niki bulan gak menten dah. Jadi bulan menurut kula hitungan kula tibane tanggal tunggal niki dina niki. Kangene kula. Ngoten ya jan ya. Sampean gak oleh melo aku. Krana apa? Iki kangge aku dhewe. Iya. Lek aku ajak-ajak iso. Kabengku iki sebagai sekilas info sing penting ngenteni pengumuman pemerintah. Terus para hadirin sekalian, lek kapan ana sijine wong krungu ketok wisan tanggal 1 Ramadan. Mari ngono tiyang niki wau gelem lapor. Lapore niku wau nang ngene penguasa atau pejabat setempat. Pengakuannya ini harus disaksikan oleh dua orang. Ya. Dari kata-kata niki wau sing teko niki wau nang Kanjeng Nabi ini seorang akrobi yang tidak dikenal oleh lingkungan, maka diambil kesimpulan siapapun boleh melaporkan. Meskipun kita kurang mengenal, katakan mungkin gak ahli, ahlinya ini gak apa-apa. Sing penting begitu diambil lapor, wani disumpah, disaksikan dua orang. Kemudian kesaksiannya ini diterima oleh pejabat pemerintah baru dengan pengumuman pemerintah. Kula kali panjenengan wajib po. Lek ne ono pengumuman pemerintah, kok rakyat niku wau gak gelem melaksanakan umbo. Sak niki wayahe poso, terus gak poso, lah niki bisa. Bisa. Sesuai dengan niki wau. Lale umpama ngeten ya napa. Sejalan utawa sekelas ambek pengumumane pemerintah niku wau, kapan ana instansi-instansi utawa kelompok-kelompok niku wau ndelok bulan. Umpama kelompoke Kaji Habib ambek Kaji Jalil ndelok nang telocor, mau ndelok napa bener aku ya? Ndelok bulan. Ya. Kelompok Pasuruan delok. Kelompok kono delok kok delok ngoten ya. Mari ngono, wong sak niki usum radio, usum SMS ya. Kabeh ku mang kelompok-kelompok jamaah-jamaah masjid niku wau, Masjid Pasuruan gawe, Masjid Probolinggo gawe, Sidoarjo gawe, kono gawe. Sampai nang kono gawe, kabeh ku mang ngomong pancen ketok bulane ku mang. Ya. Loh kabar ini, karena kabar ini sangat banyak datangnya dari beberapa sumber, dan itu maka kabar yang datangnya dari beberapa sumber ini maka nilainya kedudukannya podo ambil pengumumane pemerintah. Kale umpomo pemerintah ngumumno tanggal itu likur umpomong ya, sedangkan lawong-wong niki pada tanggal 6 likur wabah gelok ketok bisa 6 likur ini biji loro telu wabah tiba wabah pengumuman pemerintah ambil kabar sing mutawatir yang banyak niki sama. Sing enak melondi, melok 6 likur apa 7 likur ya Mer? Ya melok 6 likur. Krono kabar yang banyak ini sama dengan kekuatannya pemerintah. Keren apa? Krono berdasarkan hadisi Kanjeng Nabi, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Enggak mungkin umatku itu akan disempatkan, diberi kesempatan untuk sepakat pada sesuatu yang salah. Lalek kabar berdasarkan kabar yang banyak niki mutawatir banyak dan tidak mungkin itu bohong, maka kabar yang mutawatir ini miturut gini kitab itu menimbulkan, melahirkan ilmu. Ilmu itu adalah satu keyakinan, maka keyakinan itu bisa dipegang. Lale umpama ana wong ya yai berdasarkan hisab wis ahli, mari ngono ngarani lek tanggal 1 Ramadan itu dina iki mari ngono delok. Kabeh iki mang ga ono sing weru, ga ono sing ketok. Mek kiai situk tok iku mangko. Iya. Ketok aku welo-welo panjen liyane iku mang gak sampe terang kudu kacamataan. Lek aku gadek iki langsung weru. Lah. Kiai yang berdasarkan hisabnya sendiri atau berdasarkan penglihatannya sendiri niku cuman oleh ngumumno gak oleh aja-aja. Kenapa? Lek aja-aja piambe itu kedudukannya dia itu bukan sebagai ilmu doruri melahirkan keyakinan tapi bahkan menimbulkan fitnah. Nah, oleh siapapun kiainya. Kan lek kiai mukti biyen lek nurut kula tanggal sak menten. Kangge ne kula piambek sampean gak oleh melok melok. Niki kiai piye? Lek kiai sak niki lak mboten lah. Lek menurut kula sak niki ngeten. Sing nomor loro gak wani ngunekno. Sampean gak oleh melok aku. Gak oleh. Buri nih melok aku. Lagi biar nyoten berdasarkan niku wau. Cuma tenugi Riyoyo, Riyoyo gengoten. Sampai biasa dia aku tentang Riyoyo ay. Sampai kita ini bisu. Nurut pengumuman nunggu lingkungan selamat. Nurut pengumuman ini pemerintah. Lalu pemerintah dorong Riyoyo, tapi jadi NU kono wes Riyoyo, jadi wes Riyoyo, jadi Riyoyo. Tak apa-apa, syukur berita itu mang banyak yang melihat pemerintah biasa ini kadang-kadang gak gelem ngomong no krono pemerintah durung siap maka kita boleh mengikuti ini dua. Tapi lek melok hitungane kiai siji kula kali sampean gak oleh aja-aja oleh melok gak oleh aja. Meskipun aja-aja nang bojone. Iya. Lho, ya. Sampean kok wis moga ya? Iya, aku melok kiai Ugi iku. Ngono jarene. Ugi iku biyen jarene, jarene. Tau ngaji nang Kyai Mukti. Kapan Ugi nang Kyai Mukti iku? Wong Ugi sing uyune Kyai Mukti janu, anu kepethuk langsung liwat ngipi. Wah, sing gedapruk iku. Wata biasa ngoten-ngoten niku. Iya. Wah, aku ketemu langsung ambek Kyai Mukti. Dalam apa? Dalam alam arwah batukmu ngono ah. Iya. Biasa dia ngoten. Tak niki usum ngoten mboten enten ngoten niku ya. Mboten angsal. Nah oleh aja-aja. Lek sampean mau ka dhewe ya sampean mau ka dhewe, lek rendene dhewe, gak oleh aja. Lek aja-aja padahal bojo iku tanggungane sing lanang lho ya. Itu gak oleh. Padahal Gusti Allah ku anfusakum wa ahlikum gak oleh. Dadi lek nek kon melok wong siji ya kon dhewe wis. Ngoten. Bergane kula kali sampeyan sing ahli nggih ngoten. Kudu hati-hati. Ya. Panjen para hadirin sekalian bagi mereka imam-imam untuk kiai-kiai yang sudah tahu masalah hisab niku memang bisa begitu. Saking lomane Gusti Allah, Gusti Allah nyekei alamat-alamat sehingga dengan alamat-alamat niku disesuaikan dengan takdir Gusti Allah. Bisa membaca takdir Gusti Allah, tapi tidak cuma sesuai ngeten. Iya. Kadang-kadang lho kadang-kadang. Singgire pondok tempuran niku biyen wonten zaman biyen. Ada satu napa ya Allah, lomba. Lomba santri. Kengken apa? Kengken ngitung jenenge godhong iki siji kapan lugure godhong iki. Dari ilmu bisa. Godhong iki lugur tanggal piro, jam piro, detik piro. Iku dilombakan. Terjadi ngoten niku. Zaman biyen. Sakniki mboten kuat rasane. Iya. Bergani kudu sing ati kembali lagi lek ne masalah delok bulan dan lain sebagainya itu sing luwih slamet ngenteni pemerintah. Sedangkan niku-niku wau ditentukan sikap niku sebagai sarana saja. Sing penting kenyataan. Lek ne menurut hitungan sing gampang, kitab gampang. Kitabe Imam Ja'far Shadiq niki. Biasane wingi ku poso mulai poso tahun wingi dina apa? Umpama dina Minggu ya, umpama tok hitungan ae. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini berdasarkan pengalaman dan diuji coba mulai umur 10 tahun sampai sedone Imam Ja'far Shadiq. Iya gini aja. Di bawah batu kacang-kacang rotok meleleh. Dia ini kita nggak tangkap dia. Ini Rabu ini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari Selasa. Minggu gak ketok bulan. Oh termasuk sih kok nambahi kok. Kembali lagi kepada kenyataan. Muka-muka kula kali panjenengan dalam puasa ini diberi umur barokah kali Gusti Allah, diberi kesehatan, dipuntulungi saged melaksanakan siam dan qiyam dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Menawi kula dalam pengajian banyak salah kepada panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karima warzuqil kulla halalan daima. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbana tarafna wa annana واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا بالجساب منا فضلا وجود منا لا بالجساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه جادة في صحبه والحمد لله ذي البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.